Bong piso lilo atiku ngenteni sliramu, cintaku kan setia hingga engkau kembali. Kelangan separuh hatiku, ajung panas awakku, kue mintalaku. Kudu kuat aku, hatiku diuji. Bisa terus liramu untuk sementara. Hatiku menteni seliramu, cintaku kan setia hingga engkau kembali. Hati-hati sayang, ora pareng nakal, kan ku jaga hatiku nyandang janji. Aku pasti setia. Hati-hati saya.